Wahada apa mazhabu imamina as-Syafi'i. Itu mazhab imam apa? Tapi habis ya. Qala al-a'immatu salasah, ujar imam yang lain pada Syafi'i, ya juzu sarfu zakat ila sinfin wahidin min asnaf. Nah, ya zaman itu zakat kena Imam Malik misalnya, Mbak Sumbayang lawan Syafi'i yang mana juga pernah mesti nyawa. Jadi maksudnya Imam Syafi'i itu habis saja sudah, ya kah? Kita apalagi bahwa qaulun dhaifun indana. Nah, ya nang kopal nang ya, dhaif kada. Dhaif kada. Nah, kan ini nang cina hendak dipakai mana? Nah, ada kualifikasi mau jadi tim kaya macam ada nafsin kawahan tuan. Waktu rajam on minas sapi iya jawab zat izah katil mal ida salah satu nani nang. Tapi sapi iyahnya bukan imam, sapi iyahnya artinya orang di bawah sidin kan? Tapi rumah sapi sidin dia. Nah itu memilih rajam on minas sapi iya jawab zat boleh menunjuk zat ida salah satu tiga, ya kan? Min ahli sahman daripada orang yang memang ahlinya juga menerima. Tapi tiga ikon kan ada. Nah jadi tiga bagi tiga itu tak boleh nih saja tak. Nah tiga jangan torongan. Qala wa huwa al-ikhtiyar, ini artinya qaul nang muh muhtar sudah li ta'dzuril amal bi madhhabina. Nah karena lamun handak kelapannya lalu ngali ya kah, walau kana Syafi'i hayyan la abtabihi, ya ka Imam Syafi'inya kan masih hidup ya tasirin akur. Nah ini nanti jangan jadi jelas kan kita sudah janganlah kalau mau aja nerima bagi ti tiga itu kan yang kasihan ya, kalau nang keempat kelima puk kakil jadinya kan luput kasihannya kayak itu kan ya kalah lah. Iya aku nerawan ternyata iya orang susah kalau tak yang berjakatnya kan orang wajib kalau orang pergi kalau tanya iya nya tapi pengen susah tuh kan nanya di akhirat entah kalau lah no 500 tahun berdoa lo tahun itu dari kita rangganya itu cekaja iya nya intahwa suratu biakti zakat ayyakuna musliman hurran dan pulang syarat sinang mengambil zakatnya ini Islam orangnya nanya jadi kamu jangan sembarang unjuk. Hurran merdeka pulang ada itu wa an la yakun merdeka wa an la yakun hasimian jangan orangnya Bani Hasim wala muttalibian jangan juga orang Bani Muttalib jangan juga panglima annahu yajuzu daku halifasikin. Nah jadi mun mincuran orang fasik boleh jadi bari tapi hati-hati juga lah mun cagar mbahnya berduit bebanget fasiknya babah jangan juga ham jadi hati-hati juga teleh. Nah ini orang yang tak ibadat, ya Allah orang tak ibadat, ya Allah nah susah, ayo itu anjuri munnya pasik. Tapi baru itu banget sih, kepasikan nyinya. Minta, nah saya lihat, nah illa in alima anahu yasain biha bibit sedeh. Alam nasihatin, payah romo haram sekali ini munjuk jatuh ke orang pasik. Soh kada? Soh aja cuma haram. Soh aja nge, tapi haram. Minta, wa in ajudza'an ini lah, sekalipun soh, ya kan? Nita intara maksud min haqab tapi karena anak Allah kena alih dan pakal ayat dan jasuan zakati lam ya jutu mending itu sana artinya orang ini tak utang ya kan lalu ya orang ini tak utang lalu dia ja'al tuhan zakati lam ya jutu Allah saya hasil bidahu semirat dulu ilahi jangan minta ya kan tarik dulu hanya bayar utang wak ilah ya jutu adil mendakan apa sepenjadi jalah sepenjadi dan utang. Wajibun niat fi zakati. Nah, wajib niat pada zakat. Zakat kenapa aja niat? Nah, kahada zakati. Nah. Ini zakat kok cukup aja nih itu sudah. Hah? Ini zakat. Zakat kok cukup aja nih itu. Ini zakat. Zakat kok. Tapi yang bagus tuh sah joko mengeluarkan zakat fitrah badan awak jasad kok. Ordo karena Allah Subhanahu wa taala. Entah di hati kala. Nah, ada nang yang bahasa maras lagi nang belajar di senang laki tak. Ayo, mana nang nang anum binin saja. Mana nang ketangahan. Nah, ayolah giring akan nah, di hati kamu. Nah, pada hati din jangan zakat. Cuma belajar niatnya aja. Iya nang sah jaku ujar nah yang kita di dalam hati nih. Padahal paling cukup sudah nih paling handap hada zakati. Ini zakat kok habis ya. Nah, entah. Awas ada katumali ini zakat harta kok al-mafrudah nang wajib jadi juga. Walakwi fardu mali ini fardu harta kok ada cukup amni tu niat ni toh. Tapi yang biasa-biasa kita salah di perukunan aja kan komplit aja ni toh. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an badani fardun lillah ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakat al-mali pardon lillahi ta'ala jami tadi ini sahadanya. Padahal yang hadah zakat ini cukup aja atau hadah sadaqatun apa? Mali jadi aja ya sudah minta. Tapi mesti berniat, jangan yang unjuk-unjuk itu aja. Yang berpajam-pajam itu pun biar gue buncalak. Mungkin gue pajam, A'udzubillah, Bismillahirrahmanirrahim. Now itu. Lihat ini pokok. Terima kasih zakat ini. Ujian nomor 50. Karena apa jadi dikotok? Di mana kah kitabnya? Tak ada mengutip ya. Mintaan. Tadi saya sudah terima. Aku terima sudah jadi aja. Tak ada bocor yang hangus. Sudah jadi aja. Ah, itu je sudah. Doa yang tahu apa habisnya sudah. Jadi berniat itu hati-hati berniat, mau unjuknya hati-hati, tadi ya kah? Berniat pulang bujur-bujur baginya tiga, tadi ya kah? Itu tadi ya. Anu jakat harta, menjakat fitran, kalau menjakat kalau orang kan nerima, ya kah? Ini, harta bagi tiga, menjakat fitran yang tiga liter ke berapa tadi, bagi tiga kan ada cukup. Paham aja sudah isem itu teh. Habis. Nah, apalagi jar wala yafi fardu mali di anna la yakunu kafaratan wa nadharan la saqata mali di anna takuna kana untungnya kita nih orang Islam nang leh. Lah dibarasi ya pan Tuhan setahun sekali awak. Hah, zakat fitrahnya. Nah, itu pulang duit kita yang paling banyak kan berapa juta itu, sejuta dibarasi ya pan Tuhan sejutaan itu. Nah, pernah membarasi salawi ribu. Ya kan, ini 140 salawi lah. Ya kan? Nah, jadi salawi ribu itu membersihi nang sisanya ini bersih, mestalah bersih mestalahnya sisa ini. Lamun hendak lagi jalan banget kerana sekarangnya duitnya bertambah, tambahin sunatnya pulang lain pada serawi tadi, seribu kah, tambahin jakat sunatnya tah. Itu bertambah pulang tahun gedenya saja kerana duitnya berbanyak pulang, tak bengalih pulang murus. Allahu Akbar. Aja mudah-mudahan beratan itu lah, selamat saja. Kenapa lagi jalan, di anna yakun kaparatan wa nadran wa la tadakah. Dan ala sedekah tumali, ini sedekah hartaku. Anu di anna, takununa pilatan, ya kah? Bisa, jadi mesti apabila sedekah tumali, berbuat makrudahnya. Ya kah? Jangan bertinggal makrudahnya, jangan tak. Nah itu, di anna, apa ya? Di anna takununa setan, ini tengok suwa piha. Wa sakutina ti zakat, badan riwa zahir, ada mubarulian tau sentinya tiha. Summa qala, kenapa tadi? Wa sawmu ramadana wajibun surut wujubi salasatun al-islam wal-buluq wal-aqluq wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan berkat majlis dan kitab yang kita baca dan kita dengar bersama-sama melihat di tangga sampai di rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala maampuni segala dosa dan segala kesalahan kita lahir batin seumur hidup, demikian juga dosa dan kesalahan umat kita, abah kita dan seluruh keluarga kita, kawan-kawan kita dan jiran-jiran kita dan mendengar di rumah barataan, terutama ya Allah jiran ulun di sini barataan, mudah-mudahan dapat keampunan dosa lahir batin seumur hidup dan dibalas Tuhan rahmat yang luas, selamat dunia akhirat, mati beriman sempurna, segala hajat dikabulkannya. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bajiran dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bajiran dalam surga. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bajiran dalam surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وصوم رمضان واجب شروط وجوبه ثلاثة الإسلام والبلوغ والعقل. Dan bermula puasa pada bulan Ramadan sebulanan, hukumnya wajib. Siapa memperbuat masuk surga, siapa meninggalkan masuk neraka. Syurutu wujubihi, bermula segala syarat wajibnya puasa bulan Ramadan itu, salah satun yaitu tiga perkara. Pertama, al-islamu, beragama Islam. Namun kada bagama Islam kada wajib puasa. Wal bulughu, nang kadua balir. laki ke bini-bini. Mun kada balik, kada wajib jua puasa. Wal aqlu, nah ketiga berakal. Mun urangnya kada berakal, kada wajib jua puasa. Itu syarat wajib tiga macam itu. Walaupun syarat wajibnya puasa diantaranya tadi balik, tetapi wa yu'maru bihi at-tislu. Disuruh juga dengan puasa kanak-kanak nang balum balik. Kalau kita sini umumnya apabila sudah sekolah 7 tahunan telah 8 tahunan bilang menangis kanak-kanak itu munnya kada puasa. Menangis mun kada digarak sahur tu umum alhamdulillah Tuhan memberi hidayah. Sampai ke masa kita ini nah masih kayak itu kanak-kanak lagi. Sayang banainya mun kada puasa itunya. Rasa dimapakan padahal belum balik kalau mengumur 7-8 aja lah kita. Itu sudah hidayah Tuhan. Dan andai kata juga karena anak itu puasa selongonan ini kada disuruh oleh kuitannya, nah kada berpahala kuitannya yang kada menyuruh. Si karena anaknya itu berpahalanya menggawi walau belum wajib lawan inya. Tapi kalau kita nang Tuhan menyuruh lalu inya menggawi, si inya dapat pahala, si kita nang menyuruh pun dapat pahala. Apabila disuruh puasa kanak-kanak itu lisa bain, namun sudah umur 7 tahun ke atas. In mayyaza apabila inya mumayyiz. Wa ataqahu sarta, inya itu kawa akan dia. Ataqata kawa, kuasa. Namun misalnya umur sudah 7 jua, mumayyiz jua sudah bisa bebasuh bakami, balasuh behera, makan serongan sudah jua bisa. Tapi kasihan inya, tasiup-siup. Jangan dua kita turun. Nah iya ta, menurang bahasa anu dulu nak aja puasa sadauh. Ya. Artinya limba tang hari buka. Kena naik pulang puasa dua dauh, limba asar hanya puasa tiga dauh seharian. Itu melatih-latih ta dulu. Nah, jelas? Melatih-latih dulu. Tapi kan anak-anak ini baliman tujuh, ada kan baliman tujuh umur. Hanya 4 tahun aja, bisa berpengen 4 tahun dulu pak. Ulun puasa tadi kukuhai aja. Kukuhai ulun puasa tadi kukuhai aja. Puasa ulun aja. Ulun puasa kukuhai aja, ulun puasa juga kukuhai aja. Hanya jalan mata aja, makan bingka aja. Jadi sangkanannya rupanya, puasa itu kada makan nasi aja, membingka boleh aja. Anak-anak 4 tahun ini. Artinya jiwanya hendak puasa, separatannya puasa sudah kan bagus kan itu. Ya kita malakah sudah ada itu hidayah Tuhan. Kita kalau sudah melihat hidayah Tuhan itu hilang kanak-kanaknya, hilang pikiran kanak-kanaknya itu hilang keturunannya. Pandang hidayah Tuhan, umahatinah. Asa melihat hidayah itu atau bunga. Hidayah Tuhan yang dilihat kita kalinya kanak-kanaknya itu kan. Sudah ada pikirannya, belum puasa Joko kue aja. Hanya belum makan apa saja, bingka kantong ya. Artinya ada kalau jiwanya merasa puasa, walau makan bingkanya. Nah, wa yudrabu ala tarkihi. Nah, awas kananakan. Apabila kada puasa, yudrabu dipukul. Nah, ini. Jadi kita selaku orang tua mesti ada di si pemukul. Wayah anak kita kada mau puasa, catok. Pukul. Tapi hati-hati li asrin. Nah, itu lamun sudah 10 tahun umurnya. Ini sudah pandangan Allah Ta'ala, pandangan agama. Apabila 10 tahun itu sudah tahan pukul dan tahan puasa. Kada ada alasan apabila umur 10 masih belum kawa, masih belum kawa puasa, kada ada alasan. Mesti kawa puasa seharian apabila sudah umur 10. Ini kada laki-laki kah. Oleh sebab itu, munnya kada puasa juga umur sudah 10 tahun, sudah merinjing, nah pukul aja sudah. Pukul, yudrabu. Ala tarkihi karena meninggalkan puasa li asrin apabila 10 umurnya. Artinya berdosa kalau kita sama kada mukul karena anaknya itu pak munnya kada puasa berdosa hanya kada sebab inya belum balik si kita nang kada mukul nang berdosa. Wa yubahu tarkuhu dan diharusakan meninggalkan puasa. Nah ini jadi boleh aja kada puasa arti harus. Apabila digawi kada berdosa, apabila ditinggalkan kada bad. Apa? Apabila digawi kada bad. Harus tadi apabila ditinggalkan kada berdosa juga, apabila digawi kada berpahala juga sama aja tadi kita untuk pokok. wajibahu diharusakan tarkuhu meninggalkan puasa. Nah, lil maridi bagi orang yang garing. Walau orangnya balik jiwa sudah, tapi garing harus saja kada puasa. Garing nang kaya mapa ida wajada bihi dororon sadidan. Apabila ia merasa dengan garingnya itu akan kamu dorotan nang bersangatan. Garing banar kata kita, garing banar. Jadi agama kada membarasi jua mun urang garing banar dibawa puasa bebangat kelinya boleh aja nya kada puasa tapi bebayar kena ta. Ya kalah lah saharinya semut. Ya kah? Sehari sah semut. Ini orang garing nih, garing banget ya kah? Ada kawal lagi napa? Puasa bebangat kena puasanya. Anu apa garingnya mun dibawa puasa nah bayar semut sehari jadi bari kepada orang tuh susah. Walil musafiri saparan tawilan mubahan. Dan bagi orang nang balayar akan pelayaran nang jauh. Harus pulang pelayarannya kada maksiat. Jauh pulang dua marhala boleh inya kada puasa. Tapi mengodon ini kena. Kada kawan nang tadi bayar semut kada kawa. Ini mengodon ini. Wa syurutu sihhatihi dan bermula syarat sahnya. Syarat sahnya puasa. Arba'atun empat. Al-Islamu pertama beragama Islam. Wal-aqlu nang kedua berakal. Wan-naqau anil haidi wan nifas. Bersih daripada haid dan nifas. Wal-wiladatu awal wiladati. Dan bersih daripada beranak. Jami'an nahar. Apa juga kita? Seharian. Jadi pertama Islam. Kedua berakal. Ketiga bersih daripada haid. Bersih daripada nifas. Bersih daripada beranak. Seharian. Wal waktu al-qabilu lil suaminan keempat. Ya. Nah keempat selalu waktu nih. Wal waktu al-qabilu. Waktu yang menerima bagi puasa. Kita puasa. Ini sudah pendapat kita. Melihat lawan bulan itu hanya puasa. Lamun kita kada melihat lawan bulan. Walau bulan itu timbul tapi seorang kada melihat. Kada puasa kita. Nah. Jadi hitungan kada asik. Namun hitungan tang, ya kalau tanggal sekian, tanggal satu hitungan, kada asih, amun kada melihat juga. Kita kan biasanya itu kalau kada wani pang berdahulu puasa terawih kada wani, mun kada menghadang pengumuman Menteri Agama dulu. Kena ada kalau tak sebelum manusia kalau si anu melihat bulan, umurnya sekian, anu gawiannya ini, ya kalau dan naik saksi terima penyaksiannya. Si anu bin si anu di anu yang melihat ini masuk sini, lalu kena ada. Menyatakan bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari itu. Nah jadi sal Indonesia ya kan. Nah itu kita alhamdulillah itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah memandang rahmat Tuhan itu sudah hati itu rasa sedekat rasanya itu. Bukan kepintaran orang yang melihat itu bukan rahmat Tuhan itu sudah. Itu. Walaupun artinya hitungan disebut juga ya kalau almanak anu menunjukkan anu ya kalau lah ijtima pada anu almanak ijtima pada pukul anu ini lalu kena berdasarkan ru'yah. Nah ini jadi ru'yah juga yang aslinya ya kah ada tanggal tanang asli ya kah dasar menciling juga mata melihat bulan itu ada kan melihat dulu barang aja melihat itu siapakah ya kah tapi sudah kita kan di dalam satu jangan itu se-Indonesiaan ini sudah. Jadi apa ru'yatul hilal tasbutul ru'yatul bi'adlin dan sabitlah ru'yah itu dengan orang yang adil. Awe sikmalu sa'bana atawa kada melihat bulan tapi sa'ban 30 hari sudah nyokal ada datang lebih pada 30. Jadi biar bulan kada dilihat tapi sudah 30 sa'ban hitungannya esok kada puasa jua lah tanggal 1 Ramadan jelas sudah masih 30. Jadi nang ada dilihat bulan ini nang 20 sambil lanan tahan itu berjaga bulan melihat namun sudah 30 jua lah apalagi kada bahadangan bagi. Jadi awis ikmalu sa'bana salatna yauman payajibu saumuhu biwahidin minhuma maka wajiblah puasa Ramadan dengan satu daripada keduanya baik ruhiyah maupun istikmal. Dalil kita liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sumu liruqyatih wa afiru liruqyatih. Ini dalil kita, arti kita di sini seluruh orang Islam ya kan? Dalil seluruh orang Islam mesti bulan dilihat dengan mata bukan dengan hisab hitungan ya kan? Minta teh. Diqauli sallam sumu liru'yati wa afiru liru'yati. Hendaklah kamu puasa melihat lawan bulan dan kamu hari raya pun melihat bulan juga bukanya itu. Jadi fa in ghumma alaikum apabila ditutupi si bulan itu atas kamu. Nah, ditutupi lawan awan, artinya bulannya ada kada? Timbul kada? Nah, tapi awan menutup, lalu mata kada melihat, timbul kada? Jadi kalau berdasarkan hisab, memang bulan timbul, tapi ditutup oleh awan. Di mana masalahnya lamun kaya ini? Timbul-timbul, tapi kada dilihat, lantaran awan menutup. Ujar Nabi, fa'akmilu iddata sa'bana salatina yauma. Hendaklah kamu tuntung akan sempurna hitungan sa'ban 30. Ujar Nabi. Nabi itu kada bisa berpandar kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu pandar Nabi kada ada yang dustanya, tepat semuanya. Nah, ada kita ini pandar rajin bisa salah, kenapa yo? Nah, karena kita kahada wahyu pandar tu bisa luput. Ya lah. Nah, itu. Lain orang yang berpandar dengan ilham seperti aulia-aulia, nah, itu dengan ilhamnya berpandar itu kebanyakannya kena jua. Minta kebanyakannya yang istaku firasatul mu'min fa'innahu yang dulu binurillah itu mengenai di situ dah. Fima yajibu kalamul musannif fima yajibu bihi saumu ramadana alal umum amma alal khusus. Nah, ada itu secara orang banyak, kalau jaku matinya itu seluruh muslimin kerja kota deh, ya kah? Seluruh muslimin. Nah, amma alal khusus, adapun perseorangan, nah itu fakat yajibu biwarijari, bisa juga wajib puasa bukan memakai nang tadi. Di mata kal ijtihad inya ba ijtihad sorangan tapi gasan inya aja kada boleh bebawaan orang lain itu ya kan min asirin wa gai wa nahwihi ya kan daripada orang nang ditawan orang misalnya ya kan melihat bulan kada kawa ya kalau lah hitungan kada tahu berapa ya kan jadi inya kira-kira inya aja sih kita wa nahwihi wa arkanuhu bermula rukunnya ayat sawmi ramadana rukun ramadan isnani. Nah itu jadi rukun puasa dua. Mun ada orang madakan tiga, itu ada juga kitabnya. Kitabnya ada nang madakan tiga itu di dalam kitab tahrir kalau kada bilang tiga. Nah, panang tiga itu, nah, nang dua itu minta. Isnani ahaduhuma sabuting an niyatu berniat. Niat itu bil qalbi di hati, minta. Nang nawa itu sama qadin itu sunnah saja. Jadi muntung lah niat itu di hati. Anu niat itu kena ada mak waktunya li qauli sallam karena Nabi bersabda innamal a'malu binniat. Ujar Nabi hanya saja sah segala amal dengan niatnya amal jua. Nah, berniat itu li kulli lailatin saban-saban malam jadi samalaman sekali berniat. Samalaman sekali berniat. Jadi jelas sudah waktu berniat itu malam, mulai maghrib malam kalau ngarannya. Tapi kebiasaan kita kan di karaton sini pala kebiasaan di sini nah di gang sini. Yukok ni sini biasa limbah tuntung nang witir aja tuntung doa witir ta lalu aja tuntung buwirit ya latif apa macam-macam lalu kena ta bismillahirrahmanirrahim nawaitu sawma qadim lalu berapa awan mah bapak jam menjalak bapak jam anak ada yang jadi kada baganangan lagi kena makan kah sahur kena kada kah berniat sudah berniat maka bagus nang kaitu tu bagus ya orang tuha dulu aja mengatur kaitulah jadi kita tu nang bisa kada diingat tu berniat lah. Nah, sudah itu berniat ayupangnya guring subuh bangunnya ayupang. Saban malam kalau ya kena ada nang malam pertama berniat sahajaku puasa sebulanan bulan Ramadan sapan jadi misalnya pas terpakai malam pertama itu juga niat nito malam pertama itu juga terpakainya niat saban malam juga itu. Misalnya, nah, kalau kena baganjil-ganjil dulu kalau ada orang datang di langit kah? Pulang. Langit pengaruhnya orang yang bunga juga kah? Kena membawa apa kah pulang pendapat? Likulai latin, ayat likulai latin, wafi nukfatin kula lai latin, kada likulai kah? Di an yanwiya ba'dal gurubi, yaitu berniat limbah maghrib. Wa qoblal fajri baluman lagi subuh. Nah, jadi waktu berniat, sesudah maghrib, sabaluman subuh itu waktu berniat pilih di mana aja. Liqauli sallallahu alaihi wasallam karena sabda Nabi, "Man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa tidak memalamakan akan puasa, maksudnya "Man lam yubayyit niyyata siyam." Itu maksudnya. Barang siapa kada memalamakan niat puasa sebelum fajar, maka tiada ada puasa baginya. Nah, ini dalilnya nang berniat mesti malam. namun sudah fajar benyet kada puasa ngarannya atau mbah asar ni tu. Kita mesti malam. Wa aqallun niyati, dan sapaling kurang daripada niat puasa, ayyan ia bahwa berniat ia tauma gadin puasa esok hari an ramadana, dari bulan ramadhan. Jadi nawaitu tauma gadin an ramadana, itu sepaling kurang sudah niat. Jangan lagi kurang pada nito minimal bujur kada ha ditagu-tagulah kan kalau salah minimal kayak itu. Nah, ayyan wiya saumagadin an adai fardhi ramadhan. Apa? Anu an ayyan wiya saumagadin an ramadhana. Wa akmaluha, nang paling sempurna tentu pahalanya lain juga tah. Napa ayyan wiya saumagadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Beda opat lah. Bahwa berniat iya saumagadin puasa esok hari an adai fardhi ramadhani, daripada menunaikan fardu bulan Ramadan hadhihi sanati ini tahun lillahi ta'ala. Nah, yang biasa kita nilah nawaitu saumagadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, bepajam dulu tanang ini kan sunat aja nang dimuntungnya pajam. Allahumma salli ala Muhammad wa salangan tasudah berniat tak. Nah, hadang ayamnya aja lagi saya kena tak. Ya kah? Atau iwak aruan nang masak naparnya tak? Masak kicap. Masak kicap. Pendokan tahu nang masak kicap. Nyaman nang masak kicap. Wa kharaja biqaulihi likulli laylatin ma lawin tapatin niyatu fi ba'dil layali. Nah, keluar dengan kata musannif saban malam masalah. Jikalau hilang niat pada sebahagian malam-malam itu, fa inna kulla yawmin lam taqa fi ladatihi niyatun la yasihhu shaumu. Tiap-tiap hari nang tiada jatuh anu niatnya di malam itu pada puasa hari itu, balapar benar ya. Iwasnya kada berniat napa? Nah, ini rukunnya niat dulu sebuting. Napa lawi? Palauna wa awwala lailatin min ramadhana sauma jam'i syahri sahalahul yaumul awalu faqat. Nah, jangan jar kota ni. Andai kata berniat pada awal malam Ramadan sahaja ku puasa sebulanan bulan Ramadan, karena Allah Ta'ala mintu berniat, pas jatuhnya niat tadi sehari yang pertama itu aja, ya kan? Kata kawa 2-3 sehari pakai. Niat itu berpahala kan? Jadi kita berniat itu sudah dapat pahala. Puasanya dapat pahala pulang, ya kan? Ham Allah Ta'ala murahnya. Nang menggeretekakan hati kita berniat itu siapa? Sidin juga, jadi ditulungi dan diupah. Puasanya pulang, nang puasa kita kalah, tapi sidin kalau nulung, ya kalah lah. Nah, jadi diupah dan ditulung pulang. Adalah orang kayak itu. Kada ada matinya laisa kamis lihi Allah Subhanahu wa ta'ala min sanaya. Setiap napa aja, pintangan mana aja laisa kamis lihi. Nah, itu nang cagar kita lihat kena tadi akhirat urangnya. Anu wahin ini lagi melihat dengan mata hati benar ya. Ingat. Napa tadi lagi? Wa taniha, nang kedua daripada rukun puasa al-imsaku anil muftirati. Manahan diri dari segala nang membatalkannya. Bunyi segala nang membatalkan tentu banyak tak? Nah, ini diketahui dulu. Ini nang membatalkan dijauhi tak? Ada nang madakan rukun sumbay rukun puasa tiga ni apa? Urangnya jadinya sikom to imun ya. Hanya urangnya sikom jadi tiga. Kalau kada hilap di dalam sekali sehari tak? Al imsaku anil muftirat. Apabila tadi kita menahan diri daripada segala yang membatalkan jami'an nahar seharian suntuk. Nah, seharian sekali. Jadi mun malam kada apa-apa. Seharian. Summa limbah itu bayyanal muftirati biqaulihi. Musannif menyatakan segala yang membatalkan puasa dengan katanya. Napa? Min to'amin, daripada makanan napa aja. Itu nakirah. To'amin nakirah pada balik lah. Napa aja makanan nita? Nah, jadi termasuk aja cue. Kalau cucunya empat mendengar di rumah, nah, termasuk aja bingkat aja. Kalau ya bapaknya kena masih aja lagi ulun ku kayak puasa aja. Lu nanya makan bingkat aja. Makanan min nasiin bungkusin wa lapatin wa katupatin wa goi riha. Nah itu termasuk nang dari dalam. Biqaulihi min ta'amin makanan apa aja makanan itu kada boleh masalah. Nah wa syarabin minuman kada boleh jua apa aja kada boleh jua dikinum. Nah di antaranya minum rokok. Orang kan nyambat minum rokok kalau minuman itu termasuk. Nah, jadi kada boleh jua batal jua puasa. Nah itu. Fayab tulus saumu bitanawuli wahidin minhuma. Maka batallah puasa dengan sebab mencapai sebuting daripada nang dua tadi makan dan minum. Nah seharian nangnya kada boleh makan, kada boleh minum, kada boleh umat. Kasianlah pucat, tak lopender koler, tak. Nungtina ada nungtina salah-salah kakawalan tikap banget teringatnya caget. Nah, orang lapar tadi pak. Jadi ya kak. Nah, itu kan rajin nangnya sebab tumburon, rajin tak. Ini sama laparnya. Jadi istirah nungtina sanggar tak, sudah maklum orang puasa. Payab tulus saumu ditanawuli wahidin minuma. Lamun inya artinya apa? Memakan atau minum batas. Wa in qalla sekalipun sedikit saja yang dikinum tadi.